Suwargo langgeng dan amin. Layangmu wis tak tampa wingi kuwi, wis tak oto opo karepe atimu, trenyuh tiki moco tulisanmu rakroso netes solo neng pipiku. Umpomo tanganku dadi kabar ya? Ante nono tekaku. DJ Musik.